Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Thumma amma ba'd. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala di hari ini mengkaruniakan kepada kita kegiatan ini, yaitu kajian dalam rangka kita belajar mempelajari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Karena merupakan dari kebaikan yang Allah anugerahkan kepada seseorang, dia dibimbing untuk belajar ilmu agama. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mengekalkan nikmatnya ini kepada kita di dunia ini, sehingga keseharian kita di dalam kehidupan ini terisi dengan kegiatan-kegiatan seperti ini ataupun ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan mengabulkannya. Kita akan kembali melanjutkan kajian kitab Al-Hujjah ala Tarikil Mahajjah, yang merupakan karya atau tulisan Al-Imam Abul Fathi Nasr Ibnu Ibrahim Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala, yang beliau wafat tahun 490 Hijriah. Mudah-mudahan Allah mengkaruniakan kepada kita ilmu nafi'. Qala rahimahullahu ta'ala, berkata beliau rahimahullah, qala Wahab ibnu Munabbih, berkata Wahab ibnu Munabbih, inna min a'wanil akhlaq 'ala ad-din az-zuhada fi dunya wa awshakuha radi, inna min a'wanil akhlaq 'ala ad-din az-zuhada fi dunya wa awshakiha radi. Ittiba'ul hawa wa manit ittiba' wa minit na'am wa min ittiba'il hawa ragbah wa min ittiba'il hawa ragbah fid dunya wa min ragbah fid dunya hubbul mal wal syaraf wa min hubbil mal wal syaraf istihlal al maharim wa min istihlalil maharim ghadabullah wa ghadabullah da' alladhi la dawa' lahu illa ridwanullah atau illa ridwanullah wa ridwanullah dawa' alladhi la yadurru ma'ahu da' wa may yurid ay yurdiya rabbahu yuskhitu nafsahu wa man lam yuskhit nafsahu la yardha la yurdi rabbahu in kana kullama takula 'ala al-insan shay'un min amri dinihi tarakah aw shaka an la yabqa ma'ahu minhu shay'. Berkata Wahab ibn Munabbih rahimahullahu ta'ala, dan ini telah kita ambil keterangannya pada pertemuan yang lalu, namun belum kita sempurnakan. Kata beliau, dari perkara yang menolong seorang bisa berakhlak di dalam beragama, dari perkara yang menolong seorang bisa berakhlak di dalam beragama, dia memiliki sikap zuhud terhadap dunia, memiliki sifat zuhud terhadap dunia. Zuhud itu meninggalkan apa yang tidak bermanfaat untuk akhirah. Meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi dirinya untuk akhiratnya. Jadi siapa yang meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk akhiratnya, itu namanya orang zuhud. Bukan zuhud itu adalah orang yang berpakaian compang-camping, pakaian yang lusuh, atau dia enggan makan dan minum, bukan. Tetapi suatu yang tidak bermanfaat untuk akhiratnya dia tinggalkan. Tetapi apa yang bermanfaat untuk akhiratnya dia kerjakan. Itulah orang zuhud. Demikian zuhudnya di dunia, tentunya demikian. Dan yang paling jelek dan menghalangi seorang dengan akhlak yang utama di dalam seorang berakhlak di dalam beragama, yang jelek dan menghalangi seorang dalam berakhlak di dalam agama Allah, dia mengikuti hawa nafsu. Dia mengikuti hawa nafsu. Karena pengikutan hawa nafsu, tidak ada kebaikan padanya. Sehingga beliau mengatakan, wa min ittiba'il hawa, dari pengikutan hawa nafsu itu, raghbah fid dunya, dia berkeinginan meraih dunia. Dia berkeinginan meraih dunia. Maka siapa saja yang kita lihat mereka berlomba dalam meraih dunia, itu adalah orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya. wa minar raghba fid dunya, dan tentunya ketika dia sangat bernafsu untuk meraih dunia, diinginkan dengannya hubbul mal wal syaraf, dia pastinya senang dengan pengumpulan harta dan senang dengan kedudukan. Maka kalau kita juga lihat realitanya di dunia, orang-orang yang dia ingin meraih dunia, sangat bernafsu dengan dunia, maka pastinya dia adalah orang yang cinta harta. Dia adalah orang yang menumpukan dan ingin mengumpulkan harta dan mencari kedudukan. Mencari kedudukan. Wa minal hubbil mal wa syaraf, ketika dia cinta harta, tujuannya untuk mengumpulkan harta dan mencari kedudukan, istihlalul maharim, maka dia pastinya akan menghalalkan yang haram. Karena itu untuk meraih harta atau mengumpulkan banyak harta yang dia inginkan dan meraih kedudukan, dia tidak peduli apakah ini halal atau haram. Selama dia bisa meraih dan memperoleh harta tersebut, yang haram pun dijalankannya. Nasallallahu salamata wal afiyah. Mudah-mudahan Allah melindungi kita daripada sifat yang seperti ini. Demikian dia untuk meraih kedudukan, pastinya dia akan menjatuhkan kehormatan siapa saja. Dia tidak peduli. Dia bisa mengumpulkan harta, mendapatkan harta, dia bisa meraih kedudukan. Inilah yang dikatakan istihlal al-maharim. Akhirnya dia menghalalkan yang haram. Dan ketika wa min istihlal al-maharim, ketika dia menghalalkan yang haram, apa yang dia dapat dari Allah? Kata beliau, ghadabullah. Niscaya Allah akan murka padanya. Lihat bagaimana beliau menasihati kita, membimbing kita. Ketika kita tidak lagi memperhatikan keadaan kita, kita akan terjatuh dan terseret di dalam kubangan kejelekan ini. Yaitu mengikuti hawa nafsu, dengannya kita menginginkan dunia, dan dengannya kita ingin mengumpulkan harta dan meraih kedudukan, dan dengannya kita menghalalkan yang haram. Wallahul musta'an. Ketika kita telah meraih dan menghalalkan meraih apa yang kita inginkan dengan menghalalkan apa yang haram, maka kita akan mendapatkan kemurkaan Allah. Ghadabullah. Wa ghadabullah da'al ladzi la dawa'a lah. Sementara kemurkaan Allah, kalau Allah sudah murka, itu tidak ada obatnya. Tidak ada obatnya. Kecuali illa ridwanullah, kecuali kita mencari keridhaan Allah, kita taubat, kita kembali. Nah, mencari keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada jalan untuk memadamkan kemurkaan Allah kecuali dengan kita mengharap meraih keridhaan Allah Dan mengharap meraih keridhaan Allah ini bukan dengan semata-mata pengharapan, tetapi dengan realisasi. Karena orang yang bertobat tentunya dari dosanya, dia tidak mengatakan semata-mata saya bertobat. Tetapi baginya untuk apa? Baginya untuk merealisasikan tobat tersebut. Demikian ketika dia mendapatkan kemurkaan dari Allah, kata beliau, tidak akan ada yang bisa mengobati hal ini kecuali dia mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wa ridwanullah ad-dawa'u alladhi la yadur. Dan keridhaan Allah adalah obat yang tidak akan termudaratkan penyakit, dari berbagai penyakit sedikit pun. Obat yang tidak akan termudaratkan dengan penyakit. Atau obat yang dengan bahasa kita obat yang ampuh. Wa man yurid ayyurdiya rabbahu. Maka siapa yang menginginkan agar Allah ridha padanya. Diperhatikan kata beliau atau apa yang beliau sampaikan nih. Wa may yurid ayyurdiya rabbahu. Siapa yang menginginkan Allah agar Allah ridha padanya, yuskhid nafsahu. Maka hendaknya dia jangan mengedepankan dirinya, tetapi dia selalu memandang dan menyepelekan dirinya dalam rangka mencapai ridha Allah. Dan siapa yang tidak menyepelekan, tidak menyingkirkan dirinya, wa man lam yuskhit nafsahu lam yurdiya atau lam yurdi rabbahu, maka dia tidak akan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Innan nafsa la ammaratun bisu. Diri ini selalu memerintahkan kepada kejelekan. Itu tabiat kita. Allah ciptakan kita demikian. Diri ini selalu mengarah kepada kejelekan. Maka seorang dengan dirinya, jangan terlalu percaya. Tetapi dia bersandar kepada Allah, meminta bimbingan kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah. Dan apa yang Allah perintahkan, dia bawa dirinya untuk mengerjakan perintah Allah. Walaupun mungkin dirinya merasa berat, tidak senang dengan apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah tetapkan, apa yang Allah syariatkan. Karena itu dikatakan tadi, siapa yang ingin mendapatkan keridhaan Allah, dia harus mengenyampingkan dirinya, menjauhkan pengikutan dirinya. Karena siapa yang tidak bisa demikian, dia tidak akan bisa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Di mana keadaan dirinya pastinya akan mengantarkan ke arah kejelekan. Maka ini nasihat bagi kita semuanya, ya ikhwati. Agar kita tidak selalu mengedepankan diri kita. Tetapi kita mengedepankan apa yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang dikatakan, hadis ini sebetulnya lemah, tapi maknanya benar, kata para ulama. Disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah bersabda, atau sebagaimana maknanya, siapa yang tidak bisa menundukkan hawa nafsunya, maka dia tidak bisa menjalankan sunnahku, au kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang beliau katakan, artinya penegakan terhadap sunnah sekalipun tidak bisa kita tegakkan kecuali kita menyingkirkan hawa nafsu kita. Menyingkirkan, menjauhkan hawa nafsu kita. Menyingkirkan, menjauhkan kepentingan diri kita. Kita tidak akan bisa menjalankan agama ini kalau kita tidak menjauhkan diri kita dari hawa nafsu kita, pengikutan terhadap diri kita. Barulah nanti kita mengedepankan apa yang ada di sisi Allah, maka kita akan dapat menjalankan dan meraih keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala, menjalankan agama ini, mendapatkan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala, atau menjalankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena kita telah menyingkirkan hawa nafsu kita. Wallahu a'lam bissawab. Dengan itu, semakna dengan apa yang dikatakan di sini, bahwa seorang tidak akan bisa mendapatkan keridhaan Allah kalau dia mengedepankan dirinya. Dia akan bisa mendapatkan keridhaan Allah kalau dia mengedepankan Allah dan meninggalkan, menyingkirkan dirinya. Wallahu a'lam bissawab. Sehingga tujuan kita hanyalah Allah. Tujuan kita hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. In kana, qala rahimahullah, in kana kullama thakula 'alal insan syai'un, ketika min amri dinihi tarakah, ketika ada satu perkara agama yang terasa berat pada diri seseorang, kemudian dia tinggalkan perkara agama tersebut karena dia merasa berat. Aushaka alla yabqa ma'ahu minhu syai', maka dikhawatirkan dia tidak akan mendapatkan agama ini sedikit pun, atau tidak akan tersisa padanya agama sedikit pun. Karena itu dikatakan al-mujahid man jahada nafsahu fi ta'atillah. Seorang mujahid adalah seorang yang bersungguh-sungguh membawa dirinya untuk taat kepada Allah. Karena itu pula kita dikatakan agar mengambil apa yang datang dari Rasul sekuat sekemampuan kita. Wa ma ataitukum fa'tu minhu mastata'tum. Apa yang aku datangkan kepada kalian, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, maka kerjakanlah sekuat sekemampuanmu. Sehingga perkara agama atau apa yang diinginkan dengan sunnah ataupun syariat, mesti kita membawa diri kita untuk mengerjakannya dengan sekuat kemampuan kita. Karena kapan kita merasa berat sedikit saja, lantas kita tinggalkan, tidak akan ada perkara agama yang mampu kita kerjakan. Tidak akan ada perkara agama yang mampu kita kerjakan. Dan itu semua tentunya kembalinya kepada apakah kita ridho dengan apa yang ada di sisi Allah, ataukah kita ridho Allah dan menyingkirkan diri kita, ataukah kita meridhoi diri kita dan menyingkirkan Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Sehingga saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, tentunya dari nasihat beliau ini, perbaikilah diri kita dengan semata-mata tujuan kita hanyalah Allah. Dan zuhudlah terhadap dunia. Karena dengan zuhud terhadap dunia akan mengantarkan kalian kepada perihan akhirat. Dan tinggalkanlah pengikutan hawa nafsu dalam segala perkara. Baik itu tentunya dalam perkara agama, dalam perkara dunia, terlebih lagi perkara agama. Karena yang namanya mengikuti hawa nafsu tidak akan beruntung seorang yang mengikuti hawa nafsunya. Telah disebutkan oleh beliau, mengikuti hawa nafsu, akhirnya kita condong kepada dunia, menginginkan dunia. Dengan dunia ini kita berangan-angan ingin meraih harta, mengumpulkan harta, mendapat kedudukan. Untuk mendapatkan harta, mendapatkan kedudukan, kita pun menghalalkan apa yang haram. Wal'iyadzubillah, kita dalam kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak ada obatnya kecuali kita bertobat. Tidak ada obatnya kecuali kita bertobat mencari keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu pula, tidaklah Allah menyebutkan secara nas, atau tidaklah disebutkan secara nas oleh Allah berkaitan dengan penyebutan hawa nafsu di dalam Al-Quran atau lewat hadis Rasulullah kecuali penyebutannya dengan apa? Dengan celaan. Kecuali penyebutannya dengan celaan, tercelanya hawa nafsu tersebut. Tidak ada disebutkan dengan kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Dan dengan hawa nafsu seperti apa yang dikatakan tadi, na'udzubillah, kita akan masuk kepada semua apa yang Allah haramkan. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Qala rahimahullahu ta'ala. Atau kita bisa contohkan, saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, lihatlah kelompok-kelompok hizbiyah. Lihatlah kelompok-kelompok siasi. Partai-partai berhaluan politik. Karena tujuannya adalah hawa nafsu, maka lihatlah apa yang terjadi. Lihatlah apa yang mereka lakukan. Lihatlah apa yang mereka kerjakan. Penghalalan apa yang Allah haramkan. Dan tentunya membenarkan hawa nafsu mereka dan menyingkirkan apa yang ada dari Allah subhanahu wa ta'ala dari ketetapan dan larangannya. Lihat. Tujuannya untuk apa mereka? Meraih dunia. Mengumpulkan harta dunia. Mencari kedudukan. Tidak jauh kita katakan kelompok Hizbiyah yang mungkin bisa kita jadikan contoh, Ikhwanul Muslimin. Bagaimana kelompok ini? Dia menginginkan peraihan dunia dan menginginkan kedudukan, sehingga Islam dan kaum muslimin pun dijualnya. Islam dan kaum muslimin dijual agar semata-mata mendapatkan dunia dan kedudukan. Walaupun mengatasnamakan Islam. Ini satu contoh. Contoh yang lain tentunya kalau kita singgung dengan apa yang kita katakan partai berhaluan politik seperti itu. Lihat. Itu dalam kelompok, demikian dalam person-person. Kalau dia telah menginginkan dunia, semua akan dia raih, akan dia coba untuk menjalaninya. Walaupun dengan cara yang haram sekalipun. Wallahul musta'an, wallahul musta'an. Maka betapa tercelanya hawa nafsu tersebut. Qala rahimahullah wa am mujahid, aw maimun ibnu mihran, qala istanib, qulla ijtanib, qulla hawa yuda'a bighairi al-islam. Jauhilah, kata Mujahid, dan demikian Maimun ibnu Mihran, jauhilah segala hawa nafsu, jauhilah semua hawa nafsu, kulla hawa, yang kalaupun disebut dengan penyebutan istilah-istilah yang tidak disebutkan dengan Islam. Tidak disebutkan dengan Islam. Tetapi itu adalah hawa nafsu. Mungkin agar supaya tertarik. Tetapi itu adalah hawa nafsu. Maka diberi nama dengan nama yang lain. Diberi label dengan label yang lain. Maka jauhi. Dan demikian, kalaupun diberi nama dengan Islam, seperti dikatakan bank ribawi, bank Islam. Kemudian dikatakan nyanyian yang padanya tentunya mengantarkan kepada syahwat, dikatakan apa? Nyanyian islami. Musik yang tentunya itu adalah mazamir syayatin, yaitu serulingnya ataupun suara serulingnya syaitan, dikatakan nyanyian islami. Dan yang lainnya, kalaupun dilabelkan Islam, maka itu adalah hawa nafsu. Karena Islam tidak pernah meridhoinya, tidak pernah membenarkannya. Apa yang datang dari Islam jelas. Sementara apa yang dikatakan mereka islami dengan hawa nafsu, tidak pernah disebutkan oleh Islam ini. Walaupun yang menyebutnya adalah seorang tokoh, alim misalnya, doktor, profesor. Karena ada seorang Azhari, lulusan Azhar, dan bahkan dia menjadi dewan fatwa dari universitas ini. Dan tentunya dewan fatwa dari universitas ini di negeri Mesir adalah posisi yang bergengsi. Dia mengatakan para sahabat juga bermain musik. Para sahabat juga bermain musik. Sehingga musik itu boleh. Musik Islami. Sehingga kita katakan hati-hati. Ini hawa nafsu. Walaupun dia adalah seorang profesor, doktor, bahkan dia orang yang bertitel agama. Pokoknya dengan hawa nafsu, semuanya akan menjadi benar. Semua apa yang dilarang oleh Allah, boleh. Semua apa yang diharamkan, boleh. Itulah hawa nafsu. Itulah hawa nafsu. Maka jauhilah. Dengan apapun namanya. Dengan apapun namanya jauhi. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Atau qala Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Kata beliau. Kullu hawa dhalalah. Setiap hawa nafsu itu menyesatkan. Tidak ada yang baik. Setiap hawa nafsu itu menyesatkan. Wallahul musta'an. Kalau demikian, maka tidak ada dari hawa nafsu itu kebaikan. Seorang yang dikuasai, seorang yang mengikuti hawa nafsu pasti larinya kepada kejelekan. Pasti membawanya kepada kebinasaan. Kebinasaan agamanya tentunya yang pertama kali. Dan tidak jarang kebinasaan dunianya. Lihatlah seorang sudah mendapatkan harta. Karena dia serakah mengikuti hawa nafsunya. Akhirnya dia ingin mengumpulkan harta. Yang itu tidak halal baginya. Haram baginya. Akhirnya mencelakakan dia. Membidasakan dia. Hawa nafsunya. Wallahu a'lam bis-shawab. Sehingga ya ikhwani atau ikhwati, benar kata Wahab Ibn Munabbih tadi, dari yang menolong akhlak seorang dalam agama, dia zuhud terhadap dunianya. Sekali lagi kita katakan zuhud terhadap dunia, yaitu meninggalkan apa yang tidak bermanfaat untuk akhiratnya. Zuhud itu meninggalkan apa yang tidak bermanfaat untuk akhiratnya. Misal, seorang ingin minum. Lantas dengan minuman ini dia lihat, saya minum ini akan merugikan akhirat saya. Dia tinggalkan minuman tersebut. Ini permisalan. Artinya, kiaskan kepada yang lain. Walaupun tentunya minum tidak akan merugikan akhirat. Cuma kalau misalnya dengan minum ini merugikan akhirat. Minum, saya lagi puasa. Saya minum, saya tidak mendapatkan keuntungan dengan minum ini. Saya mendapatkan kerugian dengan minum ini dalam keadaan saat dia tinggalkan. Ini namanya orang zuhud. Saya melakukan ini, kalau saya melakukan ini, apa yang saya dapat untuk akhirat saya? Demikian manusia menimbang. Apa yang dia dapat untuk akhirat saya dengan perbuatan ini, dengan amalan ini, dengan kerjaan ini, dengan perbuatan ini, dan semuanya dia perhitungkan. Karena dengan demikian, kalau dia sudah bisa memperhitungkan, dialah orang yang dikatakan zuhud. Dan dialah juga orang yang wara, menjaga dirinya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Orang yang seperti ini, niscaya dia akan terbimbing meninggalkan dan menjauhi hawa nafsunya. Wa qala al-Abul Aliya, dan berkata Abul Aliya radhiyallahu arhamahullah, iyyakum, kata beliau. Wa qala Abul Aliya rahimahullah, iyyakum wa hadhil ahwa. Iyyakum, hati-hatilah kalian, waspadalah kalian dari hawa nafsu. Seorang murid yang mendengarkan, murid mendengarkan pembicaraan beliau ini, qala ar-rawi falam yazal yuraddiduha hatta kumna min indih aw bin indahu. Beliau terus ulang-ulangi. Terus mereka murid-murid lagi duduk di sisi beliau, beliau terus mengulangi. Falam yazal yuraddiduha, terus dia mengulang-ulangi. Sampai kami pun meninggalkan beliau di majelis beliau. Sampai kami berdiri meninggalkan beliau, baru beliau sudahi. Tujuannya untuk apa? Untuk mengingatkan orang-orang yang ada di sisinya. Hati-hati kalian dengan hawa nafsu. Hati-hati kalian dengan hawa nafsu. Hati-hati kalian dengan hawa nafsu. Tidak berhenti beliau menyampaikan. Baru menyambung kalimat yang lain. Wahadihil ahwa, kata beliau. Hawa nafsu ini. Allati talakka, allati tulki bainan nas al-adawatu wal-baghda. Karena dengan hawa nafsu ini akan membawa manusia kepada permusuhan dan kepada kebencian satu dengan yang lain. Jadi kalau kita mau lihat pertikaian yang terjadi di antara manusia, tidak lepas dari hawa nafsu. Tidak lepas daripada hawa nafsu. Tulki bainan nas al-adawatu wal-baghda. Bahkan ketika mereka bertikai, mereka berselisih, datang syaitan menunggangi. Menunggangi orang yang bertikai ini sehingga akhirnya dibawa kepada suatu yang haram, yang tadinya dia mungkin tidak melakukan, tadinya mungkin dia tidak mengerjakan, tetapi karena ditunggangi oleh syaitan, dikuasai sudah oleh syaitan, dia melakukan dengan apa yang diinginkan oleh syaitan, dengan hawa nafsu orang ini. Terjatuhlah dia kepada permusuhan, pertikaian, sampai menghalalkan darah. Na'udzubillah, menghalalkan darah. Sampai kepada menjatuhkan kehormatan. Na'udzubillah. Dan sampai kepada penghalalan, pengambilan harta yang tidak ada alasan yang dapat dibenarkan baginya untuk mengambil harta saudaranya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Kalau mengikuti hawa nafsu, lihatlah kelompok-kelompok hizbiyah, satu dengan yang lainnya menghalalkan darah. Satu yang lainnya menghalalkan darah, harta, dan menghalalkan jatuhnya kehormatan. Karena apa? Karena mengikuti hawa nafsu. Kalau dia tidak mengikuti hawa nafsu, maka dia tentunya tidak akan melakukan hal tersebut. Inilah yang diulang-ulangi oleh siapa? Oleh Abul Aliyah. Abul Aliyah ini adalah seorang tabi'in, seorang imam min a'immati ahli sunnah. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Beliau juga mengatakan dengan perkataan yang ma'ruf, untuk kita tambahkan, kata beliau, ta'allamul Islam. Wahai kalian, belajarlah Islam. Fa idza ta'allamtumuhu fala targhabu anhu. Karena kalau kalian mempelajari Islam, niscaya kalian tidak akan membenci apa yang ditetapkan oleh Islam. Kalau kalian belajar, kalian tidak akan membencinya, tidak akan merasa berat dengan apa yang ditetapkan oleh Islam. Maka itu pelajarilah Islam. Pelajarilah Islam. Wa alaikum siratal mustaqim. Dan bagimu untuk berjalan di atas as-siratal mustaqim, kata beliau Abul Aliyah rahimahullah. Karena dengan berjalan di atas siratul mustaqim, fa innahul Islam. Siratul mustaqim ini adalah Islam. Tidak ada yang lain. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladhina an'amta alaihim. Ghairil maghdubi alaihim waladhalin. As-siratal mustaqim. Itulah Islam. Jalannya para nabi. Jalannya para rasul. Jalannya para syuhada. Jalannya para siddiqin. Jalannya para salihin. Itulah Islam. Maka kata beliau, rahimahullahu ta'ala, alaikum bisiratil mustaqim, fa'innahul Islam, wala tanharifu anistirat yaminan wala shimalan, dan janganlah kalian berpaling dari jalan ini, baik itu ke kanan ataupun ke kiri. Wa alaikum bisunnati nabiyikum wa iyyakum wa hadhil ahwa, dan bagi kalian untuk berpegang dengan sunnah nabi kalian dan hati-hati kalian dengan hawa nafsu ini. Barulah beliau mulai mengatakan wa iyyakum hadhil ahwa, wa iyyakum hadhil ahwa allati tulqi bainan nas al-adawa wal baghdha. Penekanannya pada masalah ini, karena semua apa yang disebutkan di atas akan hilang kalau kita mengikuti hawa nafsu. Tidak akan jadi. Seorang mau belajar Islam, dia tidak akan bisa belajar Islam dengan baik dan benar kalau dia mengikuti hawa nafsunya. Tidak akan baik dan benar dia akan belajar Islam kalau dia mengikuti hawa nafsunya. Dan tidak akan bisa dia menerima Islam dengan sebenar-benarnya kalau dia mengikuti hawa nafsunya. Dan tidak bisa dia berjalan di atas siratal mustaqim kalau dia mengikuti hawa nafsunya. Demikian tidak bisa dia berpegang dengan sunnah Rasulullah kalau dia mengikuti hawa nafsunya. Wallahu a'lam bisawab. Dari hadis yang tadi kita katakan, saya terlupakan, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Kata beliau, yang tadi sudah kita sebutkan dengan maknanya kurang lebih, tidak akan beriman salah seorang kalian sampai dia menundukkan hawa nafsunya dengan apa yang aku bawa. Karena hawa nafsu kalau kita tidak tundukkan, kita tidak akan bisa menerima apa yang datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita bisa menjalankan apa yang datang dari sunnah Rasulullah ketika kita bisa menundukkan hawa nafsu kita. Mudah bagi kita agama ini, mudah bagi kita untuk melaksanakan agama ini kalau kita menundukkan hawa nafsu kita. Wallahu a'lam bishawab. Qala rahimahullah, berkata beliau rahimahullahu ta'ala, yaitu al-imam Nasr ibnu Ibrahim al-Maqdisi rahimahullah, dengan sanadnya beliau sampai kepada Umar ibnu al-Khattab. Kata Umar ibnu al-Khattab, qad ata alayya hinun wa ana ahsibu anna man qara' al-Qur'an yuridu bihi Allah wa ma indahu. Dan akan datang satu masa nanti, kata Umar ibn al-Khattab, di sini sebagaimana diriwayatkan dalam kitab ini, akan datang satu masa nanti padaku, saya mendapatkan orang yang membaca Al-Quran, saya mengira dia membaca Al-Quran, dia menginginkan dengannya Allah atau wajah Allah dan apa yang ada di sisi Allah. Akan datang satu masa demikian, yaitu mereka yang betul-betul membaca Al-Quran, mengilmuinya, kemudian mengamalkannya. Dia berharap apa yang dia baca dia dapat pahala dan dapat bimbingan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kata Umar. Waqad khuyila ilayya bi akharatin anna aqwaman yuridu bihin nas wa ma indahum. Tetapi tergambar di sisiku pula kaum yang lain, yaitu mereka menginginkan bukan dengan bacaan Al-Quran menginginkan Allah, tapi menginginkan dengan bacaan Al-Qurannya yuridun nas, yuridunan nas. Mereka menginginkan manusia. Jadi dia ingin dengan baca Al-Quran, bacaan Al-Qurannya mendapatkan pujian manusia, mendapatkan sanjungan manusia, atau bahkan dapat sesuatu yang lain daripada dunia dengan bacaan Al-Qurannya. Wama indahum. Jadi menginginkan manusia dan apa yang ada di sisi manusia. Sehingga kalau di hari ini kita melihat agama diperjualbelikan, dan itu dari salah satu tanda dekatnya hari kiamat, maka seperti apa yang dikatakan Umar Ibn Khattab, bukan lagi agama untuk meraih keriduan Allah, bukan lagi agama untuk dia menegakkan agama Allah pada dirinya, pada keluarganya, dan pada yang lainnya. Tetapi mengharapkan apa yang ada di sisi manusia. Mengharapkan apa yang ada di sisi manusia. Maka kata Umar, ketika ada dua kaum seperti ini, satu menginginkan apa? Wajah Allah dan apa yang ada di sisi Allah, satunya menginginkan manusia dan apa yang ada di sisi manusia. Ala fa uridullah biqiraatikum, maka ketahuilah, harapkanlah Allah, carilah Allah, inginkanlah Allah dengan bacaan Al-Qur'an kalian. Ala fa uridullah bi'amalikum, carilah dan inginkanlah apa yang ada di sisi Allah dengan amalan kalian. Masya Allah, nasihat yang sangat bijak dan sangat baik dari Khalifah Rasulullah Umar Ibn Khattab. Ya, karena memang demikian. Hampir boleh dikatakan hanya sedikit yang menginginkan Allah, kebanyakan menginginkan yang lainnya. Dan mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita semuanya, menjauhkan kita semuanya daripada sifat dan model yang seperti ini. Yaitu kita inginkan dengan amalan kita, kita ingin meraih dunia, kita inginkan apa yang dengan amalan kita, meraih apa yang ada di sisi manusia, meraih apa yang kita dapatkan dari kenikmatan-kenikmatan dunia. Tetapi kita lupa Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lupa apa yang Allah siapkan bagi siapa yang menginginkan dia Allah subhanahu wa ta'ala. Dan apa yang ada di sisinya. Yaitu surganya. Nas'alullah salamata wal afiyah. Maka kata beliau, ala uridullah biqiraatikum, atau aridullah biqiraatikum ala arid fa aridullah bi a'malikum, maka ketahuilah, inginkanlah Allah dengan bacaan kalian. Ketahuilah, inginkanlah Allah dengan amalan kalian. Ala wa innama kunna na'rifukum idhin nabi sallallahu alaihi wasallam baina adhurina. Ketahuilah, kami bisa mengetahui hal-hal yang seperti ini karena kami mengetahui kalian ketika nabi berada di tengah-tengah kami. Wa idzil wahyu yanzilu alaihi, di mana wahyu turun kepada beliau. idh nabba'anallahu ta'ala min akhbarikum. Kemudian Allah mengkhabarkan berita-berita tentang kalian melalui nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan nabi mendapatkan wahyu. Sahabat ada di tengah-tengah para nabi. Sahabat ada di tengah-tengah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka mendengarkan pemberitaan nabi tentang apa yang terjadi terhadap manusia yang akan datang kemudian, umatnya, dan sampai hari kiamat. Diberitakan oleh nabi akan demikian, dan akan terjadi demikian, dan terjadi demikian. Maka kami pun mendengar bahwa akan terjadi demikian, akan ada demikian dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ala faqad qubida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa rufi'al wahyu. Ketahuilah, kemudian Nabi pun diwafatkan oleh Allah. Dan Nabi pun telah memberhentikan wahyunya. Karena dengan diwafatkan Nabi tidak ada lagi wahyu. Tidak ada lagi wahyu. Ala fa inna ma'arifukum bima akulu lakum. Maka ketahuilah, sesungguhnya aku orang yang paling mengerti terhadap kalian. Tentunya dengan apa yang aku katakan tentang kalian ini. Man azhara minkum khaira dhannanna bihi khaira wa ahbabnahu alayhi wa man azhara minkum sharra dhannanna bihi sharra wa abghadnahu alayhi wa sarairukum bainakum wa baina rabbikum azza wa jalla. Ketahuilah, siapa yang menampakkan kebaikan di antara kalian dengan zahirnya, maka pastinya kami akan menghitung dan akan menghukumi dengan zahirnya bahwa dia ini orang baik. Dan kami pun senang, cinta kepadanya karena kami melihat secara zahirnya. Dan siapa yang menampakkan kepada kalian dari kejelekan, kerusakan, maka kami pun akan menghitung dia bahwa dia adalah orang yang membawa kerusakan. Wa abghadnahu, dan tentunya kami akan benci kepadanya dengan kerusakan yang ada padanya. Sarairukum, rahasia batin kalian. Bainakum wa baina rabbikum, rahasia batin kalian hanyalah urusannya antara kalian dengan Allah. Kami tidak tahu. Tentunya dengan nasihat ini, satu kalimat demi kalimat adalah nasihat tentunya, yang membimbing kita secara umum apa yang beliau katakan, bahwa keinginan kita untuk mendapatkan apa yang ada di sisi Allah, tentunya dengan meninggalkan keinginan terhadap selain Allah subhanahu wa ta'ala. Karena tidak akan bergabung menginginkan Allah, menginginkan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya ada menginginkan Allah dan yang lain disingkirkan. Kalau kita menginginkan apa yang ada di sisi selain Allah, maka yang ada pada Allah akan disingkirkan. Dan ini menunjukkan bahwa orang yang menginginkan Allah, dia menyingkirkan hawa nafsunya. Dia mementingkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika dia menginginkan apa yang ada di sisi manusia, maka dia mementingkan hawa nafsunya. Dia menyingkirkan apa yang ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya dengan apa yang beliau katakan, kita tidak akan bisa menyembunyikan apa yang ada di lubuk hati kita. Kalau kita menginginkan kejelekan, akan tampak. Allah yang akan menampakkan. Kalau kita menginginkan kebaikan juga, akan tampak. Manusia hanyalah mengukur apa yang zahir. Fulan sholat, kita katakan Masya Allah dia sholat. Tapi siapa tahu dia adalah munafik. Karena munafik juga sholat bersama Rasulullah, tapi dia munafik. Munafik sholat bersama Rasulullah. Abdullah ibn Ubay sholat bersama Rasulullah. Tapi dia adalah tokoh munafik. Dia orang yang membenci Islam dan kaum muslimin. Siapa yang tahu? Karena itu pula, perlu kita baikkan batin kita. Batin kita yang nanti batin kita inilah yang akan yang akan membuka kedok kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada juga seorang yang dilucutkan oleh Allah dengan ditampakkannya apa yang ada pada batinnya di dunia ini. Karena itu kita berlindung kepada Allah. Mudah-mudahan Allah melindungi aib-aib kita, dosa-dosa kita. Ditutup oleh Allah. Tetapi jangan kita tampakkan di hadapan manusia. Dan jangan kita nampakkan di hadapan Allah. Karena kita akan dihukumi dengan apa yang kita tampakkan. Tentunya seorang ketika dia memukul. Dia memukul. Memukul ini adalah perbuatan dosa. Lantas dia mengatakan, tapi maksud saya baik. Tidak diukur dengan maksud kita. Tapi dipukul diukur dengan apa yang zahir. Kita pukul orang. Kita pukul dengan tangan kita. Ini yang menjadi ukuran. Bukan sarairuna. Bukan apa yang ada pada batin kalbu kita. Sehingga tampakkanlah kebaikan. Tentunya dengan terdorong dengan batin kalian yang baik. Dan tinggalkanlah kejelekan. Tentunya dengan batin kalian yang menolak kejelekan tersebut. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Mudah-mudahan kita paham dari keterangan tadi. Inilah yang dikatakan oleh beliau dengan riwayat-riwayat yang ada. Dibencinya hawa nafsu. Dan tercelanya hawa nafsu. Yang menyelisihi kitab. Dan sunnah dan ijma' ulama yang disebutkan dari keterangan-keterangan yang sangat bermanfaat untuk kita semuanya. Agar kita tentunya mudah berpegang dengan agama, mudah menjalaninya, nyaman mengamalkan agama. Itu ketika kita menyingkirkan hawa nafsu kita yang membutakan dan menyeret kita kepada kejelekan. Kullu hawa, kata Abdullah ibn Abbas, kullu hawa apa? Kullu hawa dolalah. Kata Abdullah ibn Abbas, kullu hawa dolalah. Semua hawa nafsu. Sesat. Menyimpang dan membawa kepada kesesatan dan penyimpangan. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Keterangan ini saya mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Ada hal-hal yang mungkin salah di dalam penyebutan, salah di dalam penukilan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memaafkan kita semuanya dan mudah-mudahan Allah selalu memberikan taufik, hidayahnya kepada kita untuk selalu beristiqamah, berjalan di atas agamanya. Kita minta dengan taufik dan kita memohon dengan hidayah karena tidak ada tempat bagi kita untuk meminta dan memohon kecuali hanya kepadanya Subhanahu wa taala. Kita meminta juga agar kita dilindungi dari segala macam kejelekan yang tampak ataupun tidak tampak. Segala macam kerusakan yang tampak ataupun tidak tampak. Dan dijauhkan kita semuanya daripada segala macam bentuk fitnah. Segala macam bentuk fitnah dunia, fitnah agama. Kita minta kepada Allah karena dialah yang menetapkan dan mengokohkan hati kita. Dialah yang memberikan petunjuk kepada kita. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita semuanya. Kepada keluarga kita, kepada orang yang kita cintai. Kepada kedua orang tua kita. Mudah-mudahan Allah mengabulkannya. Wa sallallahu wa sallama ala nabina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.